tujuan penciptaan kita, yaitu diciptakan kita oleh Allah untuk beribadah kepadanya dan tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Kemudian kita sudah sebutkan dalil-dalil. Yang kedua, penulis menyebutkan termasuk pembicaraan hak Allah terhadap hamba-hambanya, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, maka kemudian penulis menyebutkan ma hiyal ibadah. Apakah ibadah itu? Agar kita bisa benar-benar mengerjakan hak Allah yang merupakan tujuan penciptaan adanya saya dan bapak ibu saudara saudari bahkan seluruh manusia di atas muka bumi ini. Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya ibadah pengertian yang lengkapnya adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Nama yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Jadi ibadah bukan hanya sekedar praktek sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Bukan. Ibadah bukan hanya sekedar beriman kepada Allah, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada para malaikatnya, pada kitab-kitabnya, para rasulnya, pada hari akhir, dan qada dan qadarnya. Bukan. Tetapi termasuk ibadah rasa takut, rasa harap, tawakal, kemudian minta tolong, berdoa, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan dalil-dalilnya. Pertanyaan yang ketiga yang masih berkaitan dengan bab hak Allah terhadap hambanya adalah kaifa na'budullah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, kita beribadah kepada Allah adalah dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tugas kita adalah beribadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai pengulangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita membicarakan pertanyaan yang keempat yang masih berkaitan dengan bab haqqullahi ala al-ibad, hak Allah terhadap hamba-hambanya, yaitu hak Allah adalah diibadahi dan kewajiban hamba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis menyebutkan pertanyaannya sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal, bahwa penulis rahimahullah Al-Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, beliau sengaja menulis di dalam tulisan beliau ini pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban, untuk memudahkan bagi para penuntut ilmu memahami apa yang beliau tulis. Baik, pertanyaan yang keempat, penulis mengatakan hal na'budullaha khaufan wa tama'a, di halaman ke-12, pertanyaan yang keempat. Mohon maaf, siapa yang belum mempunyai ini? Angkat tangan. Panitia, insyaallah nanti akan dibagikan. Karena saya akan sangat konsen dengan ini. Ini bukan kajian umum, ceramah. Saya datang ke Jakarta seperti ceramah umum, enggak. Ini baca matan. Dan tidak akan maksimal Anda mengikuti kajian ini kecuali dengan memegang kitabnya. Makanya kalau belum dibagikan jangan diam, jangan mau gratisan terus. Maka fotokopi minimal, fotokopi boleh untuk sesuatu yang tidak dikomersilkan. Ya, saya berharap sangat bulan depan sudah dibagikan. Kalaupun tidak dicetak lagi, maka minta cetakan kepada percetakan. Dan insya Allah banyak orang-orang yang dermawan di sekitar jamaah ini. Bapak ibu saudara saudari, perhatikan baik-baik. Kalau begitu Anda harus benar-benar fokus dengan apa yang saya sebutkan. Jangan sampai tidak fokus. Perhatikan sekali lagi, dan kalau begitu saya harus pelan-pelan, karena konsekuensi Anda tidak megang ini. Ya. Jadi penulis menyebutkan pertanyaan yang keempat yang berkaitan dengan bab kita adalah haqqullahi 'alal 'ibad. Haknya Allah atas hambanya. Berarti kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah atas hambanya adalah Allah diibadahi. Kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah. Nah, penulis menyebutkan pertanyaan yang keempat, haruskah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap? Ya. Ini disebutkan oleh penulis karena di dalam ibadah, ketika kita beribadah kepada Allah, apapun jenis ibadahnya, sholat, puasa, zakat, haji, sholat isya yang baru kita kerjakan tadi, maka itu harus ada di antara dua sifat. Di antara dua sifat, rasa takut atau dalam bahasa Arabnya adalah al-khawf, dan rasa harap atau dalam bahasa Arabnya adalah ar-raja. Ya. Jadi seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah, maka dia antara dua hal, yaitu antara rasa al-khauf ar-raja, ya, ar-raja, yang artinya rasa harap dalam bahasa Indonesia. Kemudian rasa al-khauf, yang artinya rasa takut dalam bahasa Indonesia. Ketika kita beribadah kepada Allah, sholat isya tadi misalkan, ketika kita kerjakan, maka harus ada di antara dua hal ini. Ya, harus ada di antara dua hal ini. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin dudukan dulu apa itu al-khauf dan apa itu ar-raja. Dan sebelum saya lanjutkan, bagi siapa yang punya handphone canggih, maka mungkin bisa di searching di internet, ya. PDF-nya mungkin ada, judulnya adalah ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan Sunnah, dari Al-Qur'an dan Sunnah. Insyaallah ada. Karena ini matan sangat terkenal di tengah kaum muslimin. Ya. Baik. Sekarang kita saya ingin menyebutkan dulu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Orang ketika beribadah kepada Allah, maka dia harus di antara dua keadaan. Rasa harap ibadahnya diterima oleh Allah, dan rasa takut ibadahnya ditolak oleh Allah. Itu harus selalu ada di dalam diri seorang hamba yang beribadah kepada Allah. Sholat isyak berjamaah yang kita lakukan tadi, harus ada di dalam diri kita rasa harap, berharap sholat kita isyak berjamaah diterima oleh Allah, berharap agar benar-benar sholat isya kita yang berjamaah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man shallal isya'a fi jamaah faka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia seperti sholat semalaman suntuk. Seperti sholat semalaman suntuk. Kita berharap dan kita mempunyai rasa khauf, rasa takut. Jangan-jangan sholat kita ini tidak diterima oleh Allah. Makanya setelah sholat kita beristighfar kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu. Rasul Thauban radhiyallahu anhu bercerita, Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara salasan. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai salatnya, beliau beristighfar 3 kali. Kenapa istighfar padahal habis salat, habis ibadah? Karena takut jangan-jangan salatnya ada kekurangan, jangan-jangan salatnya ada ketidakkhusyuan dan semisalnya. Maka ibadah seseorang antara dua ini. Maka kita harus mendudukan ini, apa itu raja, apa itu khauf. Sekarang kita bahas satu-satu, raja dulu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-raja, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Madarijus Salikin, ar-raja adalah as-siqatu bijudillahi ta'ala. Ar-raja yang dalam bahasa Indonesianya rasa harap, istilah syariatnya artinya adalah atau maknanya adalah yakin dengan karunia Allah. Itu namanya ar-raja, rasa harap, yakin dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beribadah, apapun jenis ibadahnya, harus yakin bahwa Allah maha luas rahmatnya, maha luas karunianya, Allah maha mulia, maha pemurah. Itu arti ar-raja secara istilah syariat. Apa tadi artinya? As-siqatu bijudillahi ta'ala. Artinya yakin dengan kemuliaan, karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini ar-raja, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ar-raja beda, rasa harap beda dengan angan-angan. Orang berharap kepada karunia Allah beda dengan berangan-angan. Angan-angan tercela. Ar-raja atau rasa harap terpuji. Kenapa demikian? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa harap dibarengi dengan amal, sedangkan angan-angan dibarengi dengan khayalan, dengan kemalasan. Saya ingin masuk surga tapi tidak mau beramal. Saya ingin punya anak tapi tidak mau melamar. Perempuan, ya, ini namanya angan-angan. Seperti misalkan kaum Yahudi, orang Yahudi berangan-angan masuk surga tapi tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun raja berharap dibarengi dengan apa? Dengan amal. Itu bedanya rasa harap dengan at-tamanni dalam bahasa Arabnya. Ya, at-tamanni. At-tamanni. Yang artinya angan-angan. Angan-angan itu pemalas. Enggak mau beramal. Cuma berangan-angan. Ingin masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak mengikuti sunnahnya. Ini angan-angan namanya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1-3, contoh angan-angan. Laisa bi amaniyikum wa la amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyan wa la nasira. Bukan seperti angan-angan kalian, dan juga bukan seperti angan-angan ahlul kitab, berangan-angan masuk surga, ya, tapi bermaksiat. Ya, angan-angan masuk surga tapi bermaksiat, ini tidak ada manfaatnya. Berangan-angan terlepas maksiat, nonton film porno, tapi di harddisknya 2 tera film porno semua. Ini enggak benar, enggak bisa angan-angan seperti itu. Ini bukan rasa harap, tetapi rasa angan-angan. Apa bahasa Arabnya? At-tamanni. Ya, Nah, itu bedanya angan-angan dengan ar-raja. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diperhatikan di sini adalah, atau saya jelaskan nanti itu. Baik, sekarang kita masuk kepada al-khauf. Apa itu al-khauf? Secara arti bahasa Indonesia, al-khauf rasa takut. Tetapi secara istilah syariat yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, al-khauf, perhatikan perkataan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan, "I'lam anna al-khawfa ibaratun an ta'allumil qalbi wa ihtiraquhu bisababi tawaqqu'in makruhin fil istiqbal." Rasa takut adalah ungkapan di dalam hati ungkapan di dalam hati tentang, saya ulangi, ungkapan tentang sakitnya hati terhadap sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Saya ulangi ya, ungkapan tentang sakitnya hati tentang sesuatu yang buruk yang akan terjadi, itu namanya khauf. Orang takut, takut akan terjadi di kemudian hari, takut disiksa di neraka, takut terhadap siksa Allah, itu namanya rasa khauf. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah kepada Allah harus ada rasa raja, rasa harap dan rasa takut. Berharap amal ibadahnya diterima, takut amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian menyebutkan dalil di dalam Al-Qur'an. Kalau sudah kita pahami ini, penulis kemudian menyebutkan dalil. Perhatikan dalil yang beliau sebutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala, "Na'am, na'buduhu kadzalik." Qala ta'ala, "Yasiful mu'minin yad'una rabbahum khaufan wa tama'a." Iya, demikianlah kita beribadah kepadanya. Kalau kita beribadah kepada Allah, betul, kita harus antara rasa harap, rasa takut. Ya, jangan terlalu berharap, akhirnya sholatnya sembarangan. Seperti orang yang sholat pas lagi terawih, ya, 21 rakaat, 7 menit. Ini terlalu tinggi rasa harapnya. Atau seperti yang orang yang mengatakan, maksiat, dia bermaksiat kepada Allah. Ah, enggak apa-apa, nanti sedikit-sedikit. Nanti kita minta ampun, istighfar. Ada orang pernah maksa saya untuk mengeluarkan fatwa agar minjam uang di bank konvensional boleh. Ustaz, Ustaz tahu kan kalau haji dan umrah itu ibadah? Iya. Bagaimana hukumnya kalau kita membuat travel haji dan umrah? Oh, bagus. Nah, kalau begitu Ustaz, saya tidak punya modal. Bolehkah saya minjam uang di bank? Wah, itu haram, kata bilang. Kemudian dia maksa, "Ustaz, ayolah Ustaz. Boleh ya Ustaz ya? Boleh ya? Nanti kalau seandainya kita sudah sukses, kita banyak bersedekah, Allah kan Maha Pengampun, Ustaz." Ini terlalu tinggi rasa apa? Haram. Ini bahaya. Orang yang terlalu tinggi rasa harapnya nanti melalaikan kewajiban, menganggap remeh maksiat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penulis mengatakan, "Iya, demikianlah kita beribadah kepadanya." Artinya antara rasa harap dan rasa takut. Oh, kalau beribadah terlalu takut bagaimana? Nah, itu yang sering ditanyakan oleh sebagian orang-orang yang ingin bertobat. Ustaz, saya ini kan banyak dosa. Saya ini banyak dosa. Gak mungkin Allah, saya mau ngangkat tangan sama Allah. Kayaknya gak cocok. Makanya saya pergi ke kuburan orang saleh. Orang saleh ini nanti menyampaikan doa saya. Saya gak cocok, saya banyak maksiat. Ini terlalu apa? Terlalu apa? Takut. Padahal Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Siapapun kalian, berdoalah kepada Allah. Mau ahli maksiat, mau tidak ahli maksiat, mau ahli taat, mau ahli keburukan, berdoalah kepada Allah. Ya. Sama seperti orang terlalu takut. Allah belum pas. Antara ucapannya, hatinya dengan takbirnya belum pas. Allah, kapan pasnya? Ketika imam rukuk. Karena takut imam mendahuluinya nantinya. Nah, ini terlalu tinggi, terlalu besar rasa apa? Rasa takutnya. Ya, saya sering mendapati orang-orang seperti ini. Pernah lah, bukan sering. Jadi pas tahiyat lagi. Di samping kita sholatnya. At-tahiyyah. Jadi gak kayak seperti ada gak masuk gitu. At-tahiyyah. Dari awal cuma at-tahiyyah aja. Imam salah, nangis dia. Kenapa? Karena tahiyatnya gak selesai. Ente terlalu takut. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Salat Allahu Akbar. Gak usah salat Allah. Belum. Allah. Belum. Ini terlalu takut. Tidak diperbolehkan terlalu takut. Yang menyebabkan apa? Akhirnya tidak mau beribadah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya penulis mengatakan, "Iya, demikianlah kita beribadah kepada Allah di antara rasa harap dan rasa takut." Kemudian penulis mengatakan, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan orang-orang yang beriman. Sifat orang-orang beriman dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah dalam surat As-Sajdah ayat 16, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka selalu beribadah kepada Allah Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Saya bacakan ayatnya secara lengkap biar jelas ya. Surat As-Sajdah surat ke-32 ayat 16. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi kita akan sebutkan ini, atau kita sebutkan dalil dari surat As-Sajdah ayat 16 ini sebagai dalil apa? Bahwa orang mukmin ketika beribadah kepada Allah, dia harus antara rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah surat ke-32. Saya bacakan dari ayat yang ke-15 biar jelas. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya artikan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka langsung sujud takut kepada Allah dan langsung bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Maksudnya mereka kalau malam sering salat malam, sedikit tidur. Sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan rasa harap. Khaufan wa tama'an. Khaufan rasa takut, tamaan rasa harap. Lihat sekarang Imam Al-Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab tafsir beliau, Tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan perkataan yang menarik. Coba perhatikan perkataan beliau para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya ingin mengingatkan para ustaz, para pendai, jangan pernah tidak baca kitab para ulama ketika menafsirkan ayat Al-Quran, karena dikhawatirkan akan mendatangkan tafsiran-tafsiran yang aneh-aneh, belum pernah ditafsirkan oleh ulama-ulama sebelumnya, karena hanya memahaminya dari Quran terjemah, karena ustadznya gak bisa bahasa Arab. Maka apa yang terjadi di tengah sosial media sekarang? Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulunya sesat. Ini gara-gara ustadznya tidak banyak baca kitab, tidak merujuk kepada pemahaman para ulama. Akhirnya mendatangkan pemahaman yang belum pernah ulama-ulama dahulu menyebutkannya. Dia Syekhul Islam sendiri. Maka saya katakan, seorang ustadz ketika ngajar dia harus banyak baca, ya. Dan saya berharap kalau saya datang ke sini ke masjid, mohon jangan ada yang ngajak ngobrol saya, karena saya mau baca untuk persiapan ngajar antum sekalian, ya. Bukan tidak mau ngobrol, tetapi duduk di sini amanah. Setiap dai yang mengajar itu seakan-akan dia menandatangani atas nama Allah, bukan sembarangan, bukan asik-asikan duduk di sini pakai kamera, kameranya 2, 3, 4 lagi. Enggak, ini dimintai bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat sekarang kita kembali ke tafsiran para ulama. Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannah, yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan ketika beliau menafsiri ayat ini, beliau mengatakan khaufan wa tama'an, yang dimaksud dengan beribadah kepada Allah dengan rasa khauf dan rasa tamak adalah jami'aini bainal wasfain. Orang yang beriman, yang beribadah kepada Allah, dia harus mengumpulkan dua sifat. Khaufan an turadda a'maluhum, takut amalan-amalan ditolak. Takut amalan-amalannya ditolak. Wa tama'an fi qabuliha, dan berharap diterima amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaufan min adzabillah, takut siksa Allah. Wa tama'an fi thawabi, dan berharap pahala dari Allah. Begitulah orang beriman. Ketika beribadah harus antara rasa harap, rasa takut. Harap, berharap amalnya diterima, takut amalnya ditolak. Berharap masuk surga, takut disiksa oleh Allah. Paham sampai sini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya akan menyebutkan perkataan para ulama yang menarik. Bahwa orang-orang yang beribadah kepada Allah harus selalu di antara rasa takut dan rasa harap. Imam Al-Haini rahimahullahu taala, seorang ulama yang mensyarah Sahih Bukhari, di dalam kitab beliau Umdatul Qari mengatakan, innal mukallaf law tahaqqaqa ma 'indallah minar rahmah lama qata'a raja'ahu aslan, walau tahaqqaqa ma 'indahu min al-'adzab lama taraka al-khawfa aslan, fayanbaghi an yakuna bain al-khawfi war-raja'. Seorang hamba yang dibebani untuk beribadah, kalau seandainya dia benar-benar merealisasikan rahmat yang ada di sisi Allah, maka dia tidak akan pernah putus berharap dari Allah. Rasa harap, kalau dia tahu rahmat yang sangat luas yang Allah miliki, tidak akan pernah putus dia berharap kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan lagi sebaliknya, dan seorang hamba jika benar-benar merealisasikan bahwa dia takut akan siksa yang ada di sisi Allah, maka dia tidak akan pernah meninggalkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu siksa yang ada di sisi Allah, tidak akan pernah meninggalkan rasa takut kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, oleh sebab itulah seorang yang beriman harus di antara rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkataan yang pertama. Perkataan yang kedua yang disebutkan oleh Abu Ali Ar-Ruzabadi, Ar-Ruzabari, seorang ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 322 Hijriah. Beliau mengatakan, al-khawfu war-raja huma kajanahai tair. Nah, ini perumpamaannya agak mudah dipahami. Rasa harap, rasa takut, itu bagaikan dua sayap burung. Idza istawaya istawa at-tair wa tamma tairanuh. Jika dua sayapnya tersebut baik, maka akan baik pula terbangnya. Terbangnya sempurna. Ya. Rasa harap dan rasa takut bagaikan dua sayap. Wa idza naqasa wahidun minhuma waqa'a fi naqs. Kalau seandainya satunya patah, maka dia tidak bisa terbang. Kurang amalnya. Tidak bisa terbang. Wa idza dhahaba jami'an sara ta'iru fi haddil maut. Kalau tidak punya sayap dua-duanya, maka ini bagaikan burung menunggu matinya saja. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Nawawi mengatakan, perhatikan perkataan Imam Nawawi, ini perkataan yang ketiga yang disebutkan di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau mengatakan, mu'zamu ayatil Qur'an al-ajiz yajtami'u fiha al-khawf wa raja. Hampir seluruh ayat-ayat Al-Qur'an semuanya ada rasa harap, rasa takut. Cari saja dalam ayat Al-Qur'an. Coba kita baca sekarang surat Ali Imran ayat 106. Catat ini. Ali Imran ayat 106 mengumpulkan rasa harap, rasa takut. Allah berfirman, yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada orang-orang yang wajahnya bercahaya dan ada orang-orang yang wajahnya menghitam. Rasa harap, rasa takut. Begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 167. Ini juga ayat yang menunjukkan ada rasa harap, rasa takut. Allah berfirman, inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu sangat cepat siksanya, rasa takut. Dan sesungguhnya Rabbmu sangat pengampun dan penyayang, rasa harap. Lihat, selalu ada di dalam Al-Qur'an kebanyakan seperti itu. Ya, lihat lagi dalam surat Al-Infitar. Al-Infitar ayat 13 sampai 14 juga mengumpulkan rasa harap, rasa takut. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik benar-benar akan masuk ke dalam surga yang penuh dengan nikmat. Sesungguhnya orang-orang yang berburuk, berbuat maksiat, benar-benar masuk ke dalam neraka jahim. Selalu ada rasa harap, rasa takut. Selalu seperti itu. Maka seorang beriman senantiasa harus ada rasa harap dan rasa takut. Cuma, catat cumanya, sebagian ulama mengatakan kadang-kadang di dalam beberapa keadaan didahulukan rasa harap dibandingkan rasa takut. Ya, kadang-kadang di dalam beberapa keadaan didahulukan rasa harap dibandingkan rasa takut kepada Allah. Kapan itu keadaannya? Keadaan yang pertama, saat mau mati. Ya, saat mau mati. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalau orang dalam keadaan sakit keras, sudah mulai sekarat, sudah tahu dia tanda-tandanya dia mau mati, sudah perbanyak rasa harap kepada Allah. Perbanyak ingat karunia Allah, perbanyak ingat rahmat Allah. Ya. yang sudah mulai tua, sudah mulai 60, 70, kajian malam sedikit sudah masuk angin. Itu perbanyak rasa harap kepada Allah. Apa dalilnya? Harus pakai dalil. Karena ini sebuah pernyataan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum beliau meninggal 3 hari. Sebelum beliau meninggal 3 hari, beliau mengatakan la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah, berharap kepada Allah. Ya, jadi asal hukumnya, saya ulangi sekali lagi, asal hukumnya seorang hamba harus antara rasa harap dan rasa takut, balance dia. Ya, tetapi kadang ada rasa harap yang didahulukan dibandingkan rasa takut. Yang pertama keadaannya kapan? Ketika mau mati. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketika terlalu putus asa karena saking banyaknya dosa. Ketika terlalu putus asa karena saking banyaknya dosa. Ada orang, saya waktu itu kajian di Arab Saudi, di kota Yambu, salah satu lumbung minyak di Arab Saudi. Maka banyak TKI di situ. Setelah kajian, datang seorang TKI kurus ceking, rambut gondrong. Ustaz, kata dia, ini kejadiannya tuh. Kemudian dia buka, nih, tato semua. Buka, tato semua, kaki tato semua. Kemudian dia nangis. Saya kira tadi sangar orangnya, ternyata nangis. Ustaz, saya ini banyak dosa, hampir semua dosa yang Ustaz sebutkan saya pernah mengerjakannya. Saya pun datang ke Saudi ini kabur gara-gara dicari orang. Dia dulunya pembunuh, penjamret, pezina, minum khamar, berjudi dan misalnya semua. Lalu dia menangis. Adakah taubat bagi saya, Ustaz? Apakah Allah mengampuni dosa saya, Ustaz? Maka orang seperti ini harus lebih mengedepankan rasa apa? Rasa harap. Ya, rasa harap. Dalilnya apa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Katakanlah wahai Muhammad salawatu Rabbi wasalamuhu wa barakatuh alaih, janganlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa. Jadi bukan hanya satu dosa. Dosa-dosa. Kemudian Allah tambahkan lagi. Seluruhnya. Jangan putus asa. Ya. Bagaimanapun, sebesar apapun dosanya. Sama seperti orang, anak-anak muda kecanduan video porno dengan sosial medianya. Ya. Dan saya sering mengatakan, jenggotmu yang panjang bukan jaminan kamu selamat dari bermaksiat saat sendirian. Betul apa betul? Hati-hati. Dia mungkin setelah melihat video tersebut, astagfirullah. Bahkan kadang-kadang, astagfirullah. Tapi besok dilakukan lagi. Maka saya pesan kepada orang ini, jangan pernah putus asa untuk bertobat kepada Allah. Meskipun jungkir balik. Hari ini bertobat dengan segera tobat. Dan harus di dalam hatinya saya wajib meninggalkan. Mungkin besok dia kalah dengan syaitan. Terus bertobat lagi. Terus. Kenapa? Karena Allah maha luas rahmatnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Nah, ini para ikhwan. Baik, Imam Al-Munawi rahimahullahu taala beliau mengatakan di dalam kitab beliau Faidul Qadir. Al-Munawi ini ulama dari Mesir di abad ke-13 Hijriah. Ini sekarang kita abad ke-15, berarti 300-an tahun yang lalu. Masih sedikit ya dibandingkan ulama-ulama yang lain. Beliau mengatakan ar-raja wal khaufu fi qarb illam yaghlibil qunuta wa illa farraja'u aula. Rasa harap dan rasa takut itu bagaikan dua tanduk yang harus ada, ya, yang harus ada. Kalau seandainya, kecuali kalau seandainya ada rasa putus asa, maka dia dahulukan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu keadaan yang kita dahulukan rasa harapnya kepada Allah. Sekarang ada keadaan yang kita dahulukan rasa takut. Kapan itu Ustaz? Kita dahulukan rasa takut. Nah. Satu, saat orang lapang, sehat, makan enak, minum mudah, berpakaian ada, rumah ada, mobil ada, motor ada, maka ini dahulukan, dianjurkan untuk lebih mendahulukan rasa apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa para ikhwah? Seperti misalkan kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau menafsiri ayat. Ya, ini perhatikan nih. Yang kadang-kadang kalau mau makan milih-milih. Sekarang kan zaman kue artis. Kue harus merek tertentu. Mau makan nasi goreng harus di mall tertentu. Mau makan bebek goreng harus ke Banjarmasin. Habis makan balik lagi ke Tangerang. Cuma makan bebek doang. Ya, maka perhatikan para ikhwan, saat hidup kita lapang, nyaman, sehat, keluarga ada, istri 4, maka dahulukan rasa takut. Ya, tidur di kasur empuk. Ya, tidak ada permasalahan yang begitu berarti, maka dianjurkan untuk mendahulukan rasa takut. Sebagaimana yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menafsiri atau mengamalkan surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yu'radu alladziina kafaru 'alan naar adhhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzaabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ard wa bima kuntum tafrahu tafsukun tastakbiruna fil ard bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun." Surat Al-Ahqaf ayat ke-20, yang artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, maka dikatakan kepada mereka, kalian, nihat, perhatikan, kalian telah menghabiskan rezeki yang baik dalam kehidupan dunia kalian. Kalian telah bersenang-senang dengannya. Maka hati-hati para ikhwah, jangan semuanya kita ambil di dunia ini. Saya beri contoh ya. Kita mampu beli sendal yang 1 juta. Mampu. Enak. Bagus. Kita mampu beli baju yang 1 juta mungkin. Bagus. Tetapi kita turunkan budget tersebut dan membeli baju yang biasa-biasa saja, agar nanti di akhirat kita tidak dikatakan kepada kita, "Adzhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya." Kalian telah habiskan nikmat-nikmat kalian di dunia. Sudah kalian rasakan nikmat itu di dunia. Sekarang di akhirat yang ada cuma siksa. Kita tidak mau seperti itu. Dan begitulah yang terjadi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau kadang-kadang sengaja memasak masakan yang derajatnya rendah, padahal beliau mampu memakan makanan derajatnya tinggi, yang makanan yang mahal-mahal mampu. Tetapi kenapa? Ketika ditanya, kenapa wahai Umar? Beliau mengatakan, aku takut nanti di akhirat akan dikatakan kepadaku, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Sudah kalian habiskan nikmat-nikmat kalian di dunia. Sudah kalian rasakan kesenangannya. Di akhirat cuma ada apa? Siksanya, sisanya. Nah, kita tidak mau seperti itu. Maka hati-hati, ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka yang kedua, yaitu yang pertama, apabila kita nyaman, terlalu nyaman, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, mau kemana saja bisa, mau makan apa saja bisa, mau jalan-jalan kemana saja bisa, maka dahulukan rasa apa? Rasa takut. Apalagi, apalagi kalau semakin maksiat, semakin ditambah rezeki. Yang disebut dalam bahasa agama apa namanya? Istidraj. Maka hati-hati, dahulukan rasa takutnya. Kemudian yang kedua, ketika datang musibah, maka ini dahulukan rasa takutnya, seperti yang sekarang terjadi di tengah kaum muslimin, terutama di tempat saudara-saudara muslim kita, yaitu di Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa sabar kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang meninggal di tengah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahala atas musibah yang mereka dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan musibah yang mereka dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat cepat musibah yang mereka dapatkan. Saat musibah itu ada, maka dahulukan rasa takut. Jangan-jangan ini karena dosa kita. Jangan-jangan karena ini maksiat kita. Jangan-jangan. Dahulukan rasa takut kepada Allah. Saya, kita dulu diajar oleh Syekh Anis bin Tahir. Beliau pernah ke Indonesia. Dan bahkan tahun ini baru-baru ke Indonesia juga. Aslinya Indonesia, akan tetapi sudah menjadi orang Arab Saudi. Ya. Beliau dosen kita di kelas. Beliau tidak pernah absen dan tepat waktu. Suatu waktu beliau 2 pekan tidak masuk kelas. 2 pekan tidak masuk kelas. Setelah kepekan ketiga beliau masuk kelas, baru beliau bercerita. Ketika kita tanya, Syekh, kenapa engkau absen? Engkau adalah seorang syekh, dosen yang tidak pernah absen. Kenapa engkau absen? Kata beliau, tangan saya sakit. Tangan yang biasa saya gunakan untuk menulis kitab saya setiap malam itu sakit. Saya bingung mencari dosa apa yang pernah saya kerjakan. Nah, ini dia. Ketika datang musibah, penyakit, kemiskinan, banyak hutang, maka coba dahulukan rasa takut. Ya. Sedikit-sedikit dapat musibah, sedikit-sedikit ada yang sakit, ada yang kebakaran, ada yang hartanya ludes, dikibulin orang. Coba dahulukan rasa takut. Jangan-jangan ada maksiat yang pada kita kerjakan. Saya mikir, kata Syekh, ternyata suatu saat saya pernah masuk ke warung karena saya tergesa-gesa, saya menyenggol orang dan tidak sempat untuk minta maaf kepada orang tersebut. Jangan-jangan khawatir mungkin orang tersebut mendoakan keburukan terhadap saya. Coba bayangkan sampai segitu. Bagaimana kita kalau seandainya dengan sosial media komentar, sedikit-sedikit komentar buruk, cebong. Muslim gak pernah mengatakan yang buruk-buruk. Laisal mu'min bita'an walal la'an walal fahishil badi. Orang yang beriman tidak boleh, bukan sifatnya orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor, apalagi kepada pemimpin yang sah saat ini. Tidak boleh. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini saat musibah, ya, maka senantiasa dahulukan rasa takut. Baik. Ada perkataan menarik disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Perhatikan perkataannya baik-baik. Ya, perkataan yang dikatakan oleh Makhul. Makhul seorang tabi'i, beliau mengatakan, catat. Man 'abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta, maka dia adalah zindiq. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta, maka dia adalah zindiq. Saya akan jelaskan nanti perkataannya ini. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man 'abadahu bil khaufi wahdah fa huwa haruri ay khariji." Dan siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut, maka dia khawarij. Siapa yang beribadah hanya dengan rasa takut, maka dia khawarij. Wa man 'abada birraja 'abadahu birraja wahda fa huwa murji'. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa harap, maka dia adalah orang murji'ah. Orang murji'ah. وَمَنْ عَبَدَهُ بِالْخَوْفِ وَالْحُبِّ وَالْرَّجَاءِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ مُوَحِدٌ. Saya artikan sekarang. Saya artikan dulu. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut, rasa cinta, rasa harap, maka dia adalah seorang yang beriman yang bertauhid. Saya ulangi dari pertama, siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta, maka dia adalah zindiq. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut, maka dia adalah khawarij. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa harap, dia murji'ah. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut, rasa harap, rasa cinta, maka dia adalah orang beriman yang bertauhid. Saya jelaskan sekarang. Ini penting para ikhwah. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, maka dia zindiq. Seperti sebagian perkataan ahli tasawuf yang mengatakan, saya beribadah kepada Allah tidak menginginkan surga, tidak juga takut ke neraka, tapi saya beribadah kepada Allah hanya karena ingin rindu bertemu Allah. Ini tidak boleh. Ini namanya meremehkan apa? Surga dan neraka. Ya, padahal Rasulullah SAW beliau berdoa masuk surga dan minta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Apakah dia lebih mulia dari Rasulullah SAW? Makanya disebut sebagai zindiq. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta, hanya dengan perasaan saja, maka ini zindiq, kata para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Makhul rahimahullah, seorang tabi'i. Paham sampai sini para ikhwah? Jadi sama seperti orang mengatakan, ente kalau beribadah ingin masuk surga itu musyrik. Nah, itu sama tuh. Pernah dengar tidak? Pernah dengar? Siapa yang beribadah ingin masuk surga, siapa yang beribadah ingin dapat pahala, musyrik. Pernah dengar tidak? Nah, itu perkataan ini. Sama perkataan ini. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta, maka dia zindiq. Zindiq itu artinya munafik. Pelaku dosa besar. Ya. Selanjutnya, siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut? Seperti yang saya ucapkan tadi, saya contohkan tadi. Ada orang contoh termasuk di dalamnya yang punya rasa was-was. Masuk kamar mandi, kencing atau buang air besar, keluar satu langkah, kayaknya keluar lagi nih, masuk lagi dia. Ya, habis itu kencing lagi, bersihkan lagi, keluar satu langkah, kayaknya keluar lagi nih. Sampai imam salam baru dia selesai. Itu pun keluar basah kuyup. Ini terlalu takut. Maka kata Makhul rahimahullah, siapa yang beribadah kepada Allah dengan hanya rasa takut, maka dia orang-orang khawarij. Makanya orang-orang khawarij berpendapat, siapa yang berzina, main riba, mencuri, dia kafir, kekal di neraka, gak ada taubat. Karena dia lebih mendahulukan rasa apa? Rasa takut. Paham sampai sini? Baik. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan hanya rasa harap, dia murjiah. Kaum murjiah yang mengatakan bahwasanya orang berdosa tidak mempengaruhi imannya. Imannya tetap seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq. Ini kebalikan dari kaum khawarij. Ah, ahlus sunnah bagaimana? Orang yang beriman, yang bertauhid bagaimana? Yang mengumpulkan ketika ibadah, maka dia mengumpulkan rasa harap, rasa takut, kemudian di atasnya sebagai kepala rasa mahabbah, rasa cinta. Orang jika dia beribadah tidak mempunyai rasa cinta, sholatnya berat. Sholatnya berat, ya, apalagi sholat subuh. Maunya dahuluin imam. Dan orang yang mendahului imam ini orang paling dungu sedunia. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah bisa mendahului imam, mendahului salamnya imam bagaimanapun. Ya, mau mendahului bagaimana saja tidak akan pernah bisa mendahului salamnya imam. Berat. Karena tidak ada rasa cinta di dalam. Saya pernah mendapati seorang ustaz pendakwah di daerah kita, daerah pedalaman Kalimantan. Beliau melalui 8 gunung untuk sampai ke tempat pengajian. Itu pakai motor, bukan pakai mobil. Melalui 8 gunung di tempat pengajian. Apa yang beliau ajarkan? Bukan kitab seperti ini. Yang beliau ajarkan adalah buku Iqra. Kemudian saat asik-asik ngajar, yang diajar adalah ibu-ibu. Saat asik-asik ngajar, si ibu ini izin, "Ustaz, saya izin mau pulang." "Kenapa, Bu?" "Ada tamu, pelanggan." Ternyata si ibu ini apa pekerjaannya? Pekerja seks komersial. Tamu pelanggan, dia harus pulang karena nyari duit. Apa yang bisa menyebabkan ustaz tersebut gigih? Rasa cinta kepada Allah. Gigih, ya, dengan motornya. Kadang-kadang kalau beliau cerita, kalau seandainya becek, maka susah jalannya. Meskipun pakai trail motornya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Rasa cinta itu tumbuh. Sekarang yang pergi ke Lombok, para ustadz ke sana, kemudian para relawan ke sana membantu orang-orang. Apa yang menggugah mereka untuk ke sana? Rasa cinta kepada Allah. Itu yang membuat lezat ibadah. Tetapi harus dibarengi rasa harap dan rasa takut. Paham sampai sini? Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan. Kemudian qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as'alullaha al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang pemuda, "Kaifa tasna'u ya ibna akhi idza sallaita?" Apa yang kamu perbuat wahai keponakanku jika kamu salat? Maka pemuda itu menjawab, saya meminta surga kepada Allah dan saya memohon perlindungan kepadanya dari neraka. Saya akan bacakan hadis ini secara lengkap biar bapak-bapak paham bagaimana cerita hadisnya, ya. Perhatikan. Dari Abu Salih, dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki, "Kaifa taqulu fis shalah?" Wahai fulan, kalau kamu lagi salat, apa yang kamu baca? Kalau kamu lagi duduk tasyahud, apa yang kamu baca? Si fulan ini menjawab, "Atasyahad. Saya mengucapkan tasyahud, attahiyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibat," ya, sampai akhirnya. "Wa aqul," kemudian aku berdoa, "Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar." Ya Allah, aku memohon kepada Engkau surga dan aku berlindung denganmu dari api neraka. Lihat, di sini ada minta surga, ada berlindung dari api neraka. Minta surga gambaran apa? Rasa harap. Berlindung dari neraka gambaran apa? Takut. Nah, ini dalil. Ya. Hadis ini sedikit permasalahan fikih. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu amalan yang paling utama di dalam sholat adalah berdoa. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tempat doa adalah di dalam sholat sebelum salam, sedangkan setelah salam waktunya berzikir bukan berdoa. Dan di sini saya ingin mengkritiki sebagian orang yang kalau setelah salam sholat maka mereka setelah berzikir mereka berdoa, padahal tempat berdoa kapan? Di waktu sholat, saat orang bermunajat kepada Allah, berhubungan dengan Allah. Jadi pantasnya, layaknya banyak-banyak berdoa itu saat kapan? Saat sholat sebelum salam, bukan setelah salam. Meskipun boleh seseorang berdoa setelah salam, tetapi ketika itu dirutinkan setelah sholat berdoa ngangkat tangan, maka ini perlu dalil dan belum ada dalil yang khusus tentang hal itu. Tapi kalau orang ingin berdoa setelah sholat karena mungkin dia setelah sholat mau melamar perempuan agar diterima, dia berdoa kepada Allah, boleh. Tetapi mengkhususkan berdoa setelah sholat, maka ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ini para ikhwan yang dirahmati Allah? Pelajaran yang kedua dari hadis yang barusan saya bacakan, bahwa seorang mukmin harus punya cita-cita tinggi. Cita-cita tingginya adalah bukan dapat pekerjaan tetap, bukan gaji tinggi, pangkat tinggi, terkenal, bukan. Cita-cita seorang beriman adalah, "Ya Allah, aku mohon Engkau memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka." Itu cita-cita orang beriman. Jadi kalau Anda melihat kawan SMA Anda sukses, jadi pejabat, jadi menteri, diplomat, maka jangan terlalu sedih. Ya? Oke, dia mungkin sukses di dunia, maka saya harus sukses di akhirat. Dan itu kesuksesan hakiki. Sukses di akhirat bagaimana? Masuk surga, jauh dari api neraka. Kawan SMA Anda punya warung makan di Jakarta, cabangnya di mana-mana, Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat, banyak cabangnya. Oke, dia sukses di dunia, biarin. Yang penting saya sukses di mana? Di akhirat. Paham ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaan yang kelima agar kita selesai bab ini, ya, sehingga pada bulan depan kita bab yang baru. Pertanyaan kelima, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Ma huwal ihsanu fil ibadah? Masih berkaitan dengan ibadah karena hak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ihsan dalam ibadah? Nah, ini dia. Ya, ihsan dalam ibadah. Maka beliau menjawab, al-ihsanu huwa muraqabatullahi fil ibadah. Ihsan adalah merasakan pengawasan Allah dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Yang artinya, yang melihat Allah, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk salat, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Surat Asy-Syu'ara ayat 218-219. Kemudian kata penulis, wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang ihsan, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka apabila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Para ikhwah, perhatikan baik-baik. Kita ketika mengerjakan hak Allah, kewajiban kita yaitu beribadah, kita harus ihsan dalam ibadah kita. Apa itu ihsan? Dijelaskan oleh Rasulullah. Ihsan adalah merasakan ketika kamu beribadah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kamu melihat Allah. Ketika kita salat Isya tadi, seakan-akan kamu melihat Allah di dalam salat Isya. Ya? Jadi orang kalau merasa melihat Allah sang pencipta, maka sholatnya tidak akan khusyuk, pasti khusyuk. Matanya tidak jelalatan ke sana kemari melihat tempat sujud, karena seakan-akan dia melihat Allah. Ini yang disebut dengan merasa diawasi oleh Allah. Kalau tidak bisa, ada yang kedua, yaitu seakan-akan Allah melihat kita. Kalau kita tidak merasakan kita melihat Allah, maka rasakanlah Allah memperhatikan apa yang kita kerjakan. Ini yang disebut dengan ihsan. Maka saat sholat, saat puasa, bukan sembarang sholat. Orang sholat banyak, orang sepuasa banyak, tetapi yang pahala sholatnya sempurna sedikit, yang pahala puasanya sempurna sedikit, yang banyaknya hanya dapat lapar dan haus. Maka kita harus ihsan dalam beribadah. Ihsan dalam beribadah bagaimana? Tadi yang saya sebutkan, Rasulullah SAW mengatakan harus seakan-akan melihat Allah di hadapan kita. Kalau tidak bisa, maka ketahuilah Allah melihat kita. Anda kalau bekerja di kantor, seakan-akan di hadapan Anda ada kepala kantor atau ada kepala direktur Anda. Bagaimana pekerjaan Anda? Anda harus benar-benar mengerjakannya dengan maksimal, tidak boleh lelet, tidak boleh tidur saat bekerja. Atau merasakan ketika bekerja tersebut, direktur Anda melihat Anda, atasan Anda melihat Anda, maka Anda pun akan semangat untuk beramal, berbuat, bekerja. Begitulah amal ibadah. Ketika orang sholat, maka seakan-akan dia melihat Allah, maka niscaya sholatnya khusyuk, ya, sholatnya tidak memikirkan yang lain. Karena ada sebagian orang sholat, Allahu Akbar, kunci motor di mana ya? Dan dia nyari kunci motor di dalam sholatnya dan dapat. Allahu Akbar. Pura-pura sewibawa gitu. Pelan, megangnya pelan gitu. Gak ada kantong sebelah kanan. Gak ada juga. Mulai dia mikir, mulai itu muter otaknya. Kayaknya tadi di sana. Kayaknya tadi di bawah kursi. Setelah salam sholat, dia cari di bawah kursi, dapat. Itu namanya sholat nyari kunci motor. Ibu-ibu sholat kadang-kadang meracik bumbu. Allahu Akbar. Kayaknya vetsinnya kurang tadi. Setelah salam dia rasain, benar kurang. Nah, ini kapan bisa ditolak atau bisa dihilangkan perasaan tersebut ketika kita ihsan, yaitu merasa melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakinilah Allah melihat kita. Nah ini para ikhwah, alhamdulillah selesai bab ini. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bahas bab selanjutnya, yaitu tentang macam-macam tauhid. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ya, silakan kumpulkan dulu. Ya, bagi panitia yang katanya tadi mau membagi kotak infak, ya karena ada kegiatan lain, maka dipersilahkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita sholat seakan-akan ini sholat terakhir kita di dalam hati? Maka ini boleh dan itu sunnah Rasul. Dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, beliau bersabda, "Shalli salata muwaddi'." Salatlah engkau seperti orang yang salatlah engkau dengan salat seperti orang yang ingin berpisah, meninggal. Coba bayangkan antum, kalau seandainya antum salat, sebelum salat antum janjian sama malaikat maut, "Edin, kamu kalau salam mati ya. Kalau salam mati. Kira-kira gimana sholat saya?" "Enggak salam-salam. Berdirinya lama, rukunya lama, itidalnya lama, kemudian sujudnya lama, duduk di antara dua sujudnya lama, tasyahudnya lama, sujudnya lama." Ya, "Shalli salatam wadda'." Maka apa yang ditanyakan ini sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya pesan, kalau Anda jadi imam, perhatikan makmum di belakang. Jangan karena hadis seperti ini akhirnya dia seenaknya jadi imam. Ada yang sudah tua renta, ya. Ya, sekali ruku dia lama rukunya 5 menit. Ini langsung jatuh yang tua renta ini. Maka saya berpesan, kalau mau sholat yang panjang, sholatlah di rumah Anda saat Anda sendirian, bukan ketika Anda jadi imam, bukan, atau bukan ketika Anda sholat ba'diyah, qabliyah, gak perlu lama-lama, Anda dilihat oleh orang banyak. Sholat sederhana. Tapi kalau ingin sholat lama, maka sholat di rumah ketika tidak ada yang lihat. Ketika yang melihat hanya malaikat pencatat amal dan Allah Jalla fi'ala, itu baru keikhlasan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu salatil mar'i fi baitih illa al-maktubah." Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Ya, ini pesan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukum bayi yang meninggal ketika lahir di usia kandungan 8 bulan? Maka kalau yang ditanya hukum bayi yang meninggal ketika lahir di usia kandungan 8 bulan, berarti dia sudah ditiupkan ruh, karena 4 bulan sudah ditiupkan ruh. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh, thumma yu'maru bi arba'i kalimat, bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi shaqiyyun aw sa'idun. Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian di dalam rahim ibunya 40 hari seperti nutfah, sebagai nutfah, percampuran antara sel sperma dengan sel telur. 40 hari selanjutnya adalah seperti sebagai alaqah, yaitu segumpal darah. 40 hari selanjutnya yaitu sebagai mudghah, yaitu segumpal daging. Lalu diutus seorang malaikat meniupkan ruh pada segumpal daging tersebut. Kemudian setelah itu dituliskan takdirnya, ajalnya, rezekinya, amalnya, nasibnya baik dan buruknya. Ya, ini menunjukkan bahwa kalau sudah 4 bulan umur bayi tersebut, maka dia adalah makhluk hidup di dalam rahim ibunya. Ada ruhnya. Maka kalau seandainya bayi yang dalam usia kandungan 8 bulan meninggal, kemudian dia keluar dalam keadaan meninggal, pada saat itu wallahu alam, dia dianjurkan untuk diberi nama, kemudian dia dianjurkan untuk dimandikan, dikafani, disolati, seperti layaknya manusia, terutama yang sudah ada bentuk tubuhnya. Ya, wallahu a'lam. Dan semoga bayi yang seperti ini menjadi pembawa syafaat nanti untuk orang tuanya di akhirat. Sebagaimana dalam hadis sahih bahwa ada bayi, anak-anak yang masih kecil sebelum balik meninggal, maka dia akan menarik baju bapak ibunya sehingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah dan bersabarlah ketika Anda diuji dengan ujian seperti ini. Allahu a'lam. Apakah zikir setelah sholat Jumat sama dengan zikir pada sholat wajib lainnya? Saya berharap, meskipun ini majelis ilmu dan boleh bertanya apa saja, tetapi mudah-mudahan pertanyaannya yang lebih condong kepada materi, sehingga tidak melebar kemana-mana, sehingga apa yang sudah kita pelajari benar-benar matang. Ya, seperti ini kan masalah fikih. Jawabannya adalah, karena sudah ditanya, jawabannya adalah bahwa berzikir saat sholat Jumat dan sholat-sholat saat sholat Jumat, maka dia seperti berzikir seperti sholat zuhur, karena sholat Jumat adalah gantian dari sholat zuhur. Maka sholat zuhur zikirnya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, kemudian sampai selesai. Allahumma la mal lima atait wa la mu'tiya lima manat wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ya, kemudian bertasbih, bertahmid, bertakbir 33, 33, 33. Kemudian yang ke-100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu hamdu ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca ayat kursi, kemudian membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sekali, sekali, sekali. Ya. Ini wallahu a'lam. Adapun pembacaan setelah sholat Jumat, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, maka ini hadisnya lemah. Hadisnya apa? Lemah, tidak bisa dikerjakan. Apakah dalam sholat kita harus memahami bacaan sholat dan mengetahui maknanya untuk menambah rasa takut dan juga harap kepada Allah? Iya, seyogianya, sejatinya seperti itu. Dan orang yang sholat memahami bacaan sholat, maka niscaya sholatnya akan khusyuk, karena dia benar-benar paham apa yang dia baca. Dan saya berharap, ya, kita berumur puluhan tahun di dunia ini, masa bacaan sholat yang kita baca hampir 17 kali sehari, setiap sehari 17 kali, masa tidak paham artinya? Lalu kita di dunia ngapain? Ada Ustaz, Anda diceleduk? Enggak, Anda gak nanya itu. Ente ngapain di dunia? Ya, puluhan tahun hidup di dunia tapi enggak paham apa yang dibaca salat selama ini. Maka ini tidak benar. Wallahu a'lam. Apakah setelah kiamat akan ada kehidupan kembali seperti kehidupan di dunia ini? Setelah kiamat, ya. Kalau berbicara tentang kiamat, maka Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan, perhatikan ini. Innakum lataquluna al-qiyamah al-qiyamah. Sesungguhnya kalian sering menyebutkan kiamat, hari kiamat, hari kiamat. Innahu man mat qamat qiyamatu. Ketahuilah bahwasanya siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Ini sesuai dengan perkata Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mati mulai saat itulah kiamatnya. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka beliau menjawab, beliau melihat kepada jamaah yang bertanya, in ya'ish hadha, in yuhram hadha, qamat qiyamatuh. Kata beliau kepada orang yang paling muda di majlis beliau, si, jika yang paling muda ini mati, mulai saat itu kiamatnya. Berarti jika kita mati, mulai saat itu kiamatnya. Berarti sebentar lagi, bahkan mungkin detik ini. Karena kapan orang mati, mulai saat itu kiamatnya. Kapan orang mati, mulai saat itu hari dia dimintai pertanggungjawaban. Kapan orang mati, mulai saat itu tidak ada lagi waktu untuk beramal. Yang ada hanya hisab, perhitungan. Berarti Ustaz, kapan? Kapan mati? Baik, kapan matinya? Bisa 20 tahun yang akan datang, bisa 1 tahun depan, 1 pekan depan, bisa sekarang. Berarti kita harus hati-hati. Maka tadi kalau ditanya, Ustaz, apakah hari kiamat akan ada kehidupan setelah hari kiamat? Maka, para ikhwah, kalau seandainya kita berbicara hari kiamat, berarti hari kiamat adalah kehidupan setelah kematian. Dari mulai alam barzakh. Dari mulai ruh kita berpisah dengan jasad kita. Kemudian kalau kita orang beriman, diangkat ke langit. Sampai ke langit yang ketujuh. Lalu Allah mengatakan, kembalikan hambaku ini kepada, tulis hambaku ini daftar orang-orang yang masuk surga. Kemudian kembalikan ruhnya ke jasadnya di alam barzah. Kemudian datang dua malaikat. Terjadilah fitnatul qabr, pertanyaan kuburan. Kemudian setelah itu siapa yang bisa menjawab, maka dilapangkan surganya, dibukakan pintu surga, masuk bau wangi surga ke dalamnya. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, aqimis saah kai arju ila ahli wa mali. Ya Allah, bangkitkan hari kiamat agar aku bisa berkumpul lagi dengan keluargaku dan hartaku. Itu kalau orang beriman. Itu kehidupan setelah kematian. Itu kehidupan ketika kiamat. Adapun orang-orang kafir, maka ketika dipisahkan dengan sangat susah ruhnya dari jasadnya, kemudian setelah itu diangkat, pintu langit tidak akan terbuka untuknya. Lalu Allah mengatakan, tulis hambaku di daftar orang-orang penghuni neraka. Kemudian dilempar ruhnya dari atas langit seperti barang yang sangat hina. Kemudian diterpa oleh angin ke sana kemari, dikembalikan ke dalam jasadnya. Kemudian di alam barzah dua malaikat sangar bertanya kepadanya, dia tidak bisa jawab, dipukulkan dengan martil dari besi di tengah, di antara dua telinganya di sini. Na'udzubillah. Itu kehidupan setelah kiamat, setelah kematian kita. Maka tidak akan pernah sama kehidupan dengan kehidupan dunia. Ya, belum lagi berbicara tentang surga dan neraka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa hukum memakai software komputer bajakan? Apa hubungannya sama ambil akidahmu? Maka saya punya peraturan, ya, jangan bertanya kecuali yang berkaitan dengan tema. Tapi karena sudah ditanya, ya, maka jawabannya haram. Ya, haram. Harus beli yang asli. Karena itu adalah hak milik, hak cipta, tidak boleh diambil. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana menambah rasa takut saat ada godaan bermaksiat padahal sudah bertobat? Maka jawabannya ingat siksa Allah yang berat. Pegang tuh api. Berat. Rasulullah SAW mengatakan, "Narukum hadhi sab juz'un min 70 juz'an min nari jahannam." Api kalian di dunia itu satu bagian dari 70 bagian di neraka jahanam. Ya, ingat siksa Allah. Orang yang masuk ke dalam neraka, minumannya adalah hamim. Air mendidih. Air mendidih 100 derajat Celcius. Coba tuh minum. Ingat siksa Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan, "Kullama naghijat juludum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab." Setiap kali kulit mereka hangus dibakar, maka kami gantikan kulit yang lain agar merasakan siksa. Ingat siksa Allah. Yang kedua, agar kita tambah rasa takut sehingga jauh dari maksiat padahal sudah bertobat. Ingat, jangan-jangan saat kita bermaksiat mati saat itu. Saat orang berzina mati. Saat main judi online, mati. Saat nonton video porno, mati. Sangat menjijikkan. Dan saya sering mengatakan, tidak ada, ya, ini nasihat untuk dia secara pribadi sebelum Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada kehinaan paling hina di dunia yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba dibandingkan su'ul khatimah, mengalahkan orang miskin semiskin apapun. Jangan pernah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan penyebab su'ul khatimah karena kebiasaan, memiliki kebiasaan maksiat saat sendirian, terutama di zaman sekarang ini. Ya, hati-hati para ikhwan. Saya sering mengatakan, jilbab cadar, jilbab lebarmu, panjang cadarmu, bukan jaminan kamu terlepas selamat dari maksiat saat sendirian. Terutama melihat laki-laki yang begitu mempesona, begitu juga laki-laki jenggot panjangmu, celana cingkrangmu, bukan jaminan kamu selamat bermaksiat saat sendirian. Yang menjadi jaminan adalah muraqabatullah, ihsan, merasa kita melihat Allah, atau minimal Allah melihat kita. Dan takutlah mati di dalam keadaan su'ul khatimah. Imam Az-Zahabi mengatakan, yamutul insan ala ma'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Yang suka azan, mati dalam keadaan azannya. Saya kemarin diberitahu di kampung saya di Banjarmasin, ada orang mati setelah takbiratul ihram. Imam mati setelah takbiratul ihram, saking seringnya jadi imam. Dan itu adalah konsekuensi logis. Seorang mati sesuai dengan kebiasaannya. Utsman bin Affan mati dibunuh oleh orang Khawarij saat membaca Al-Quran, karena kebiasaannya baca Quran. Ada orang di zaman sekarang mati saat baca Quran, bukan Quran. Saya sering memperhatikan itu para ikhwan. Kadang-kadang di pesawat, ini kan saya ini sering naik turun pesawat, seperti naik metro mini pokoknya. Kadang naik pesawat sehari itu 3 kali, subhanallah. Saya sering memperhatikan orang-orang marah-marah karena nggak ada koran di pesawat. Gimana nih maskapainya, kok nggak ada koran? Saya kan mau baca berita. Dalam hati saya, mudah-mudahan nggak mati di atas korannya. Ya, ini para ikhwah, seseorang mati sesuai dengan kebiasaannya. Hati-hati. Maaf di luar tema, ya dimaafkan. Bagaimana hukum anak yang lahir di luar pernikahan? Anak zina tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya, meskipun si bapaknya menikahinya saat si ibunya ini hamil anak tersebut. Tidak bisa dinasabkan. Dia adalah anak ibunya. Dan di catatan sipil di Indonesia pun itu disebut sebagai anak ibunya. Ya? Nanti kalau seandainya dia mau menikah, kalau dia anak tersebut perempuan, maka yang menjadi wali nikahnya adalah hakim, karena dia tidak punya wali. Ya, dan ini para ikhwah, saya ironi sekali baca pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kenapa? Karena banyak sekali pertanyaan yang sejenis dengannya. Ya, anak hasil zina. Ini menunjukkan bahwasanya zina sudah apa? Biasa, merajalela, dan itu tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hati-hati anak perempuan Anda. Dan saya berpesan kepada para orang tua, Anda, iya Anda, wahai para orang tua, akan ditanya oleh Allah tentang anak Anda sebelum anak Anda ditanya tentang baktinya kepada Anda. Orang tua ditanya tentang anaknya sebelum anaknya ditanya tentang orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, ini dalilnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Suami pemimpin atas keluarganya. seorang perempuan pemimpin atas anak-anaknya dan rumah suaminya. Orang tua ditanya dulu sebelum anaknya. Hati-hati para ikhwah, hati-hati perzinahan anak-anak kita. Sudah dianggap biasa, subhanallah. Kita sering mengeluh kemiskinan, barang naik terus, yang disalahkan pemerintah. Padahal sebagian orang tidak mau memperbaiki dirinya. Padahal salah satu penyebab dari mahalnya barang, kemudian pemimpin berbuat zalim kepada kita, adalah ketika tersebarnya zina. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kita diharuskan melihat ke arah sujud ketika sholat. Yang membuat saya bingung, keras, kecewa adalah ternyata ketika sujud tempat yang saya lihat bukan tempat saya sujud. Maka itu bagaimana? Ternyata ketika sujud tempat yang saya lihat bukan tempat saya sujud. Saya tidak tahu pertanyaannya. Penting, tolong diterima dan dijawab. Iya, ini udah terima, mau dijawab nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengembalikan kenikmatan dalam beribadah? Karena belakangan ini saya dilanda rasa malas mengerjakan amalan-amalan, tidak seperti awal-awal saya hijrah. Kurang lebih sudah setahun saya menekuni ilmu syar'i, tapi merasa keadaan saya tidak ada perubahan. Tolong nasihatnya Ustaz. Saya juga sudah bergejolak ingin menikah, tetapi ekonomi saya dan keluarga tidak ada perubahan semenjak saya hijrah. Itu menjadi salah satu sebab saya futur karena tidak kunjung mendapat pekerjaan sampai sekarang. Mohon nasihatnya barakallahu fiik. Maka saya katakan dan saya nasihatkan sebelum saya katakan, nasihatkan nanti besok saya akan kajian di Masjid Metro TV dengan judul Futur Karena Sosial Media. Futur ini sebuah keniscayaan. Futur artinya melemah setelah semangat, malas setelah semangat. Ini futur. Itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, karena sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Dan ini yang sering saya ingatkan kepada orang-orang yang baru kembali kepada Allah, yang dalam bahasa anak muda sekarang berhijrah, yang sudah yang mau tobat, menjalani jalan tobat. Hati-hati. Saya sering mengatakan, hati-hati, suatu saat Anda akan merasakan futur. Sering saya katakan itu kepada orang muda. Karena hadis Rasul mengatakan, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kana ghaira dzalika faqad halak. Setiap beramal ada masa semangat. Setiap masa semangat ada masa futur, masa lemah. Barang siapa saat futurnya dia kembali kepada sunnahku, maka dia dapat petunjuk. Siapa masa futurnya dia bermaksiat, maka dia akan binasa. Maka saya nasihatkan kepada kawan-kawan yang merasa futur, ya, agar kembali lezat beribadah, maka niatkan kembali di dalam hati untuk orientasinya akhirat. Anda belum dapat pekerjaan sekarang di dunia, maka sering-seringlah berqanaah, merasa puas dengan pemberian Allah. Karena tujuan hidup Anda bukan di sini, di dunia, di akhirat. Ada perkataan menarik tadi pagi saya baca di dalam tafsir Imam Al-Katsir rahimahullah. Ketika Allah berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megah dunia melalaikan kalian sampai kalian menziarahi kubur. Kata ulama salaf ketika menafsiri ayat ini, tidaklah kita kecuali peziarah, pengunjung, dan orang yang berkunjung akan kembali ke tempat asalnya, yaitu kehidupan akhirat. Maka saya dari pertanyaan ini saya mencium ada bau suka dunia. Bertobat tapi suka dunia, ini yang membuat akhirnya ibadahnya tidak lezat, ya, karena suka dunia, melihat orang yang lebih sukses dunianya. Maka saya katakan, lihatlah yang di bawah Anda, yang lebih susah daripada Anda. Kemudian seperti yang saya katakan, tujukan akhirat hidup Anda. Di dunia, Pak, cuma 60-70 tahun. A'mar ummati ma baina 60 ila 70 wa qalluhum man yajuz dzalik. Umur umatku antara hanya 60-70 tahun saja. Di dunia, Pak. Di akhirat kita tidak bawa apa-apa yang di dunia ini, enggak bisa, enggak bawa apa-apa. Ada perkataan dari Al-Ahnaf Ibn Qais, disebutkan juga di dalam tafsir surah At-Takatsur tadi. Anta lil mali idza amsaktahu wa idza anfaqtahu fal malu lak. Kamu, kita, saya, Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian akan diatur oleh harta jika kamu memegangnya. Anda punya mobil, Anda akan diatur oleh harta. Anda harus nyuci, Anda harus bayar pajaknya, Anda harus menjaganya, harus bikin garasinya. Anda akan diatur oleh harta jika kamu memegangnya. Tetapi jika kamu sedekahkan harta tersebut, maka harta akan milikku, kamu akan bawa nanti di dalam surga, di dalam alam barzakhmu, dalam kuburmu. Ini perkataan indah. Maka saya nasihatkan yang sedang butur, orientasikan hidupmu untuk akhirat. Bagaimana sukses di akhirat. Dan yang ketiga, agar mendapatkan pekerjaan, maka perbaiki hubungan dengan Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah wa ajmilu fit talab." Bertakwalah kepada Allah, perbaiki hubungan dengan Allah, dan usahalah yang baik. Sebelum usaha yang baik, perbaiki dulu hubungan dengan Allah. Lihat kewajiban-kewajiban, salatnya, puasa wajibnya, bakti orang tuanya, berdoanya, lihat kewajiban-kewajibannya. Allahu a'lam. Saya baru bekerja dan ingin menikah karena takut mendekati zina, tapi orang tua menginginkan saya untuk sukses dulu dan punya tempat tinggal. Bagaimana sikap saya? Maka jawabannya, jika memang tidak bisa menahan takut zina, sering masturbasi, maka nikahlah, niscaya Allah akan menolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun haqqun 'ala Allah 'aunuh." Tiga orang yang Allah berhak wajib menolongnya. Yang salah satunya adalah annakihul ladzi yuridul 'afaf, seorang yang menikah yang menginginkan kesucian. Ya. Adapun tempat tinggal dia akan menyusul nanti, kontrak tidak mengapa, yang penting membawa istri dan mempunyai tempat tinggal untuk istri. Wallahu alam. Bagaimana menangkal godaan syaitan saat sholat yang terus-menerus dengan pikiran kotor dalam sholat? Maka jawabannya yang pertama adalah minta perlindungan kepada Allah sebelum sholat. Ya, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kemudian meniupkan, meludahkan sedikit ke arah kiri, tapi awas orang di sampingnya. Ya, kemudian yang kedua yaitu seperti yang sudah saya ucapkan, sholatlah seperti orang yang akan meninggal dunia setelah sholat, maka dia tidak akan pernah berpikiran pikiran kotor tersebut. Yang ketiga, jauhi sarana-sarana yang mengantarkan kepada pikiran kotor. Ya, jauhi. Wallahu a'lam. Saudara kami tinggal di pelosok, belum ada dakwah sunnah, tinggal di lingkungan tradisi berlumur amalan tradisi yang diislamisasikan dan banyak kesyirikan, fitnah omongan pun banyak terlontar pada beliau dengan aneka tuduhan-tuduhan. Apa nasihatnya? Bersabar dan tetaplah teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ya'ti 'alan nas zaman as-sabir 'ala dini kal qabidi 'alal jamal. Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang sabar dengan agamanya seperti memegang batu api. Dia harus sabar. Ya, wallahu a'lam. Salahkah saya yang berpandangan tidak perlu mencari tambahan penghasilan selain dari kerja karena takut tidak bisa menuntut ilmu lagi karena penghasilan saya masih kurang untuk membayar angsuran hutang. Jazakumullahu khair. Maka jawabannya, bekerjalah untuk kehidupan kita. Kalau seandainya sudah bekerja, maka hasilnya serahkan sama Allah dan bagi waktu untuk menuntut ilmu. Dan dunia dicari tidak akan pernah selesai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa boleh menjanjikan motivasi surga dalam beribadah, mendoktrin diri ini arsitektur surganya, beribadah sebanyak-banyaknya agar mendapatkan istana di surga, terutama mendapatkan bidadari cantik di surga. Maka jawabannya, boleh orang beribadah ingin masuk surga, boleh orang beribadah karena berharap surga, boleh. Ya, tidak tercela. Akan tetapi jangan sampai ketika sholat membayangkan bidadari yang tidak pernah turun payudaranya. Jangan. Ya. Tetapi sholatlah berharap pahala dari Allah, dan salah satu pahala masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.